di cinta yang menggebu. Di dalam hati yang terpaku, namun apalah daya malam yang kelam membisu, hanyalah bayangan yang semu. Akhirnya kasih pun tak sampai, maafkanlah aku. Tapi aku tak mungkin mengatakan, biarlah cinta hanya sebatas angan. Aku bukanlah rembulan seindah yang kau bayangkan, tetapi redup dan tiada bersinar. Di cinta yang menggebu, di dalam hati yang terpaku, tapi aku tak mungkin mengatakan, biarlah cinta hanya sebatas angan. Aku bukanlah rembulan seindah yang kau bayangkan, tetapi redup dan tiada bersinar. Di cinta yang menggebu, di dalam hati yang terpaku, akhirnya kasihku